Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu dan bersua di hari yang begitu sangat indah ini. Di dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, untuk sama-sama kita mencoba mengkaji firman-firman Allah. Sama-sama kita mencoba mengembang luaskan wawasan kita dan mencoba untuk mengetuk kesadaran hati nurani kita untuk mampu melakukan hal-hal terbaik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-65 dari surah Al-Anbiya yang akan menggambarkan tentang bagaimana sikap selanjutnya yang ditampilkan oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma nukisu 'ala ru'usihim laqad 'alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, engkau wahai Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Para pendengar rahimakumullah, ayat 65 ini menceritakan gambaran dan sikap atau reaksi selanjutnya yang ditampilkan oleh kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Di ayat sebelumnya sudah digambarkan bahwa pernyataan tegas dari Nabi Ibrahim bahwa tanyakan kepada Tuhan patung yang paling besar, pasti dia yang menghancurkan patung-patung yang kecil. Ini kemudian akhirnya menyadarkan kaumnya, menyadarkan masyarakatnya yang tergambar dalam firman Allah, faraja'u ila ampusihim. Mereka kemudian akhirnya tersadar, ya. Dan kemudian summanukisu ala ruhusihim, kemudian mereka tertunduk malu, ya, atas segala kesalahan dan kesadaran mereka atas kesalahan yang mereka telah lakukan selama ini. Nah, summanukisu ala ruhusihim, mereka kemudian tertunduk malu. Inilah yang kemudian akan terjadi ketika kesadaran itu muncul, ketika hati nurani yang merupakan berisi bisikan-bisikan kebenaran akhirnya mampu terdengar oleh telinga si pemiliknya. Yang terjadi adalah summa nukisu ala ru'usihim, mereka kemudian tertunduk malu, ya. Mereka malu karena selama ini sudah salah menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka buat sendiri. Mereka menjadi malu karena selama ini sikap dan tindakan mereka yang kasar, yang menuduh dan sebagainya, itu ternyata terbukti salah. Dan sebenarnya melakukan kesalahan itu adalah diri mereka sendiri. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Laqad 'alimta ma haula yantiqun. Kemudian mereka mengatakan, engkau sudah tahu wahai Ibrahim bahwa Tuhan patung-patung ini tidak mampu berbicara. Pertanyaan terbesarnya adalah kenapa kemudian setelah mereka sadar, ya, dan mereka tahu bahwasanya patung-patung itu tidak mampu berbicara, patung-patung itu tidak layak untuk disembah, patung-patung itu tidak akan memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka, kenapa masih mereka sembah juga? Jawabannya adalah karena mereka sudah menuruti hawa nafsu sendiri, karena mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang lebih mengutamakan nafsu mereka, keinginan pribadi, ambisi pribadi daripada kebenaran, mengikuti kebenaran atau mengikuti akal sehat mereka. Nah, ini menarik, ya, karena sebenarnya bukan hanya terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi hampir seluruh kaum atau umat para nabi dan rasul itu mereka pada akhirnya tahu kesalahan mereka. Ya, sebagai contoh adalah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menantang Rasulullah, ya, turunkan kepada kami azab kalau engkau memang betul-betul hebat, ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan azab, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhani mubin. Ya, ketika akhirnya Allah menurunkan azab, kabut yang begitu sangat pekat, ya, tidak nampak apapun, ya, dalam jarak beberapa meter, bahkan yang lebih hebat lagi tangan mereka sendiri tidak mampu mereka lihat. Akhirnya kemudian mereka tersadar dan kemudian mengatakan, wahai Muhammad, minta kepada Tuhanmu hilangkan seluruh azab ini, kami akan beriman. Ya, akan tetapi ternyata setelah kesadaran mereka muncul dan kemudian Allah menunjukkan kekuasaannya, mereka kembali kepada tindakan-tindakan tidak benar mereka. Kenapa? Karena hawa nafsunya. Itu juga yang terjadi dengan umat Nabi Musa alaihi salam, ya, ketika mereka kemudian beralih. Setelah sebelumnya sadar, para tukang sihir itu sadar menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika si Samiri membuat patung anak sapi, akhirnya mereka kemudian beralih. Apa kemudian kata Samiri, ya, ini saya lakukan wa kadzalika sawwalat li nafsi, aku buat patung ini hanya untuk kepentingan dan ambisi pribadiku. Ya. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya, bahwa yang dilakukan itu karena hawa nafsu. Ketika kesadaran muncul, ya, hawa nafsu itu hilang, tetapi sedikit demi sedikit hawa nafsu itu kembali mendominasi dan menutupi akal sehat serta hati nurani mereka. Summa nukisu ala ru'usihim, mereka akhirnya tertunduk malu. Walaupun nanti di dalam gambaran ayat selanjutnya kita akan mendapatkan gambaran bahwa ternyata umat Nabi Ibrahim masih banyak yang ingkar dan tidak mau memeluk agama Islam. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 65 dari surah Al-Anbiya ini disimpulkan bahwa berhala dan patung atau apa saja selain Allah itu adalah makhluk yang lemah. Di sini kita menemukan kelemahan dari patung itu dengan bahasa ma haula yantiqun natiq. Dalam bahasa ilmu logika disebut dengan bukan saja berbicara, tetapi berbicara berdasarkan akal pikiran. Maka disebutkan al-insanu hayawanun natik, manusia adalah makhluk yang berpikir, bukan berbicara. Karena yang tuyukun di sini walaupun berbicara, tetapi berbicara itu keluar dari akal pikirannya. Kata yang tekun di sini maknanya sangat dalam. Artinya binatang itu berbicara, tetapi apa yang keluar dari mulut binatang tidak berdasarkan pikirannya. Membedakan manusia dengan binatang bahwa manusia berbicara itu dipikirkan terlebih dahulu. Maka pepatah Indonesia mengatakan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian, tiada berguna. Sebelum mengungkapkan suatu pernyataan, dipikir terlebih dahulu. Karena apa yang telah keluar dari mulut kita, itu sudah bukan milik kita lagi. Sudah milik publik. Salah dalam berbicara, dampaknya sungguh luar biasa. Peperangan dapat terjadi karena salah ucap. Penghinaan terhadap raja seberang dapat menimbulkan peperangan yang itu dampaknya sangat luar biasa. Maka disebutkan di sini bahwa patung itu tidak dapat berpikir, mengajak Ibrahim sebenarnya lagi mengajak kepada kaumnya, dan kaumnya sebenarnya lagi diajak untuk berbicara kepada dirinya sendiri. Mana lebih mulia, patung atau dirimu? Dirimu masih bisa berpikir, patung tidak bisa berpikir. Tentu saja manusia lebih mulia daripada patung yang dipahat oleh tangan manusia. Manusia lebih mulia daripada benda yang diciptakan oleh manusia. Manusia lebih mulia daripada pekerjaan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Namun, sekarang memang kita tidak menemukan patung-patung sebagaimana patung yang disembahkan oleh yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim. Walaupun mungkin ada sebagian kecil umat manusia yang masih menyembah patung, tetapi sebenarnya penyembahan manusia terhadap selain Allah dalam wujud mania pekerjaan sehingga melupakan sholat lima waktu dan memprioritaskan kerja, itu berarti dia telah mengenyampingkan Tuhan dan memprioritaskan kerja sehingga dia menciptakan patung-patung baru. Di sini kita akan meluruskan tujuan hidup dia. Apakah kita akan menuhankan pekerjaan yang tidak punya akal pikiran itu, membuat kita menjadi pembantunya siang malam, atau kita menjadi manusia mulia dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Mulia? Ini adalah pertanyaan yang paling urgen yang untuk kita sampaikan di akhir tahun ini, agar kita sebagai umat yang beriman mengetahui mana tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini, dan mana pula sarana, apa yang kita cari dalam bekerja di pagi dan sore, dan jadikanlah itu sebagai sarana, bukan tujuan dalam hidup. Berbahagialah kita yang tahu tujuan dan tahu sarana. Ya, terima kasih Ustaz Channel, para pendengar rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi mampu menggugah kita kembali untuk banyak merenung, banyak menundukkan kepala dalam makna yang lebih positif, sebagaimana yang terjadi pada diri kaum Nabi Ibrahim ketika mereka kembali kepada kesadaran mereka, akhirnya kepala mereka tertunduk. Dan itulah yang harus kita lakukan di penghujung tahun ini, lebih banyak menundukkan kepala, malu kepada diri sendiri, melihat kembali apa tingkah laku kita yang tidak baik yang sudah kita laku, dan itu harus kita rasakan betapa besar kemaluan kita karena kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang sia-sia, tindakan-tindakan yang malah memberikan mudarat kepada orang banyak. Mudah-mudahan di tahun depan kita mampu menjadi orang-orang yang lebih mendongakkan kepala dalam tanda kutip dengan makna yang lebih positif, yaitu orang-orang yang dengan optimis berusaha untuk menyambut hari-harinya dengan kebaikan dan berusaha untuk menjadi orang-orang terbaik dan hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.